amin taku ni masitase eto truntut tan sararuntungan eng sarino sabareng ini datan kenggang asak rambut lamun aduh caketing hati yen cedak tansa mulat sito asito pinjo mimilan mintuno ayonin barengan tepi wajib situasi berat.